Kaum muslimin, sebelum saya berpisah dengan Bapak Ibu, mohon dijaga baik-baik Ustaz Abdul Somad. Mohon dijaga beliau baik-baik. Beliau akan dihilangkan oleh musuh-musuh yang benci dengan beliau. Dan mungkin saja beliau akan dimunirkan, diracun atau bagaimana. Sementara beliau adalah permata kita sekarang di Indonesia. Rakyat Riau bertanggung jawab bersama-sama melindungi beliau. Jangan biarkan. Di mana-mana negara dan negeri sudah siap mengambil beliau. Masa Riau mau kehilangan beliau? Tolong jaga baik-baik. Setelah Ustaz Habib Rizik Syihab, beliau adalah bintang kita saat ini. Jadi saya harap kepada rakyat Riau, para pemuda, kalau perlu siapkan nyawanya untuk melindungi beliau. Saya serius, insya Allah ta'ala, kalau seandainya seluruh doa kita ditujukan untuk melindungi, doa melindungi doa para ulama-ulama kita, Allah akan menjaga para ulama-ulama. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan kepada pemimpin yang sedang memimpin Indonesia untuk berpihak kepada kita dan untuk menjadi pemenang agama Allah ini bersama-sama. Atau Allah berikan kepada kita solusi yang lebih baik dan baik. Amin ya Rabbal 'Alamin.